Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Bajatul Qulubul Abrar wa Qurratul Ayun wal Ahya. Kita masuk kepada hadis yang ke-19 ya. Qala Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir Syi'bi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala على رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. حديث dari أبو هريرة رضي الله عنه. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Dan itu adalah lebih berhati-hati, lebih menjaga untuk tidak kalian meremehkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan atas kalian. Mutabakun alaih. Kata beliau, Al-Allamah Syekh Abdurrahman Nasir Syi'bi rahimahullah, ya laha min wasiatin nafi'ah. Alangkah indahnya wasiat yang bermanfaat ini. Wa kalimatan syafiatan wafiyah. Atau kalimatan syafiatan wafiyah. Satu kalimat yang menyembuhkan dan mencukupi. وهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف وبنعمه. Hadis ini menunjukkan hasungan, dorongan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmat-nikmat Allah, menetapkan, mengakui bahwasanya itu adalah nikmat-nikmat Allah. وتحدث بها, dan memperbincangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa isti'ana biha 'ala ta'atil mun'im, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di atas ketaatan kepada yang memberi nikmat. Wa fi jami' asbabil mu'in 'ala syukri, dan juga dipergunakan untuk melakukan semua sebab-sebab yang bisa membantu untuk bersyukur kepada Allah. Fa inna syukrulillah huwa ra'sul ibadah, bahwasanya sesungguhnya syukur kepada Allah itu adalah modal ibadah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang pentingnya syukur, bahkan syukur itu adalah ra'sut tauhid, tauhid ibadah, pokok daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dengan syukur seseorang Allah berikan hidayah untuk bisa memahami apa yang Allah telah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling paham tentang ayat-ayat Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, insyaAllah nanti kita akan bahas secara detailnya tentang syukur ini. Bahkan dikatakan oleh beliau, wa aslul khair, bahkan syukur kepada Allah adalah pokok kebaikan. Nah, Wajabahu 'alal 'ibad, yang diwajibkan atas hamba-hambanya. Wa innahu ma bil 'ibad min ni'matin zahirah wala batinah khatatan aw 'amatan illa min Allah. Sesungguhnya apa yang ada pada seorang hamba dari nikmat-nikmat yang zahir dan juga nikmat-nikmat yang batin, yang khusus maupun yang am, yang umum, kecuali semuanya itu dari Allah. Ya, tidaklah kenikmatan yang diterima oleh hamba yang zahir maupun yang batin, yang khusus maupun yang umum, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yanzil al-khairul hasanat, jalla Allah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Wa yadfa'u as-su'a was-sayyi'at, dan dialah Allah yang menghilangkan kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Fa yastahiqqu ayyubadzala lahu al-'ibad min syukri ma tasil ilahi qawahum. Maka pantaslah untuk seorang hamba berkorban bersyukur, dengan bersyukur kepada Allah apa yang telah disampaikan, menyampaikan kepadanya dari kekuatan mereka. Dia bisa kuat, sehat, hatinya senang, apa istilahnya, gemah, rimpah, lau jinawi, gitu ya, bahasa Jawanya. Benar enggak? Abu ini mana ya? Enggak ada. Abu Hanif mana? Abu Hanif. Benar enggak itu? Apa artinya itu? Orang enggak tahu. Gemah, rimpah, lau jinawi. Apa itu? Pokoknya banyak rezeki ya. Ya, limpah ruah hasil panen dan bumi. Kesehatan, semuanya itu dari Allah. Kita kuat, kita senang, bisa tertawa, itu semuanya nikmat dari Allah. Nah, wa'ala ibad, maka wajib bagi seorang hamba ayat'a bi kulli wasilatin tusiluhu wa tu'inuhu ala syukur. Maka wajib bagi seorang hamba untuk dia berusaha dengan segenap usaha yang bisa mengantarkan dan membantunya untuk bersyukur kepada Allah. Maka di sini kata Syekh, Rasulullah membimbing ila hadzal dawa'il ajim. Nah, kepada obat yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang bisa membantu kita bersyukur kepada Allah. Wasababul qawli li syukri ni'amillah, sebab-sebab yang kuat untuk kita bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Yaitu apa? Wa huwa yulahidzul 'abdu fi kulli waqtin man huwa duna bil aql wan nasab wal mal wal asnaf bin ni'am. Yaitu seorang hamba memperhatikan setiap waktu orang yang ada di bawahnya, dari sisi akalnya, dari sisi nasabnya, dari sisi hartanya, dari bagian-bagian kenikmatan yang diterima oleh orang yang ada di bawahnya. Ya. Ada yang dia belajar usulukoh jadi satu terus, alhamdulillah anak sudah jadi dua. Begitu. Kalau ngelihat yang di atas, kapan santainya belajar alfiah? Nggak sampai-sampai, jilid satu, dua, balik lagi, jilid satu, dua. Tapi syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak udah jilid dua, yang lain baru jilid satu. Gitu. Yang baru jilid satu, alhamdulillah anak bisa belajar seluruh kok. Banyak orang yang nggak belajar bahasa Arab. Gitu. Begitu. Nah, tapi dalam masalah kebaikan harusnya tinggi. Ya, harus tinggi. Sekarang anak baru jilid satu, yang lain sudah jilid dua. Anak mau jilid dua. Jadi semangat. begitu. Apa nih? Tapi kalau dalam masalah dunia, dia insinyur, profesor, tetapi punya akidah yang menyimpang. Alhamdulillah anak bukan profesor, tapi bisa ngaji lurus, tauhidnya lurus. Profesor pergi ke kubur-kubur, minta-minta kepada orang yang bodoh di bawah dia. Alhamdulillah anak, nah bukan profesor tapi bisa beribadah. Atau masalah nasab, ya keturunan bangsawan, ningrat. Alhamdulillah anak, rakyat biasa, orang-orang biasa, nah aman, bisa ketemu anak istri setiap waktu. Kalau orang yang kedudukannya tinggi, nanti ada tugas pergi ke sana, nanti ada tugas lagi pergi ke luar negeri, waduh, anak istri ditinggal, ya. Atau terkenal dengan kena nasabnya, nggak tenang kalau orang terkenal itu. Jangan salah kalau orang terkenal itu, wah enak ya jadi terkenal. Siapa bilang nggak enak? Terkenal bisa dikejar-kejaran tuh. Itu Abu Aisyah mau kejar tuh karena terkenal nasabnya atau apanya, kemuliaan. Nah. Atau karena harta, alhamdulillah ana makan tempe tahu sehari, alhamdulillah bisa makan. Ada di bawah ana makan di tong sampah gitu. Lihatnya di bawah, jangan ke atas. Lihatnya di bawah. Makan, ngambil-ngambil di sampah, tong sampah. Nah. Seperti itu. Alhamdulillah anak punya motor keren walaupun kadang mogok ya karena businya mereka diganti misalnya. Iya, punya motor keren bisa ngaji, bisa taklim. Nah, itu yang punya Tiger, yang punya NMAX jarang taklim misalnya karena sibuk ngetes motornya. Alhamdulillah. Jangan lihat yang di atas. Kapan ya anak punya motor kayak gitu? Gak bersyukur nanti. Merendahkan nikmat yang sudah dia dapat. Alhamdulillah dia dengan motor seperti itu dia bisa taklim, pergi ke sana, kemari, bisa menolong kegiatan sehari-harinya. Kapan ya punya mobil ya? Nah, akhirnya meremehkan nikmat Allah. Demikian. Lihatnya ke bawah. Jalan kaki, naik angkot, masya Allah. Alhamdulillah anda bisa punya motor walaupun seperti ini. Sehingga ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas syukur nikmatnya. Jangan melihat yang ke atas dalam masalah-masalah dunia. Dan bagian-bagian nikmat yang lainnya. Tetangga punya rumah, masya Allah sudah dibangun mewah. Anak kapan ini rumah begini? Alhamdulillah punya rumah, ada yang kontrak, pindah sini, ntar lagi sudah habis, pindah lagi karena kan capek. Alhamdulillah punya rumah, bisa berteduh, yang penting bisa ibadah kepada Allah. Jangan lihat yang ke atas. Ya, nanti akan meremehkan nikmat yang diberikan kepada Allah. Gak mampu, ya sudah seperti itulah Allah berikan rezeki. Menerima apa aja. Nah. Nanti yang namanya manusia gak ada pos-posnya. Nanti sudah dapat tadinya ngontrak. Aduh gak enak ngontrak punya rumah. Dikasih rumah. Aduh rumahnya kecil. Mau yang gede. Nanti udah dikasih gede. Aduh kayaknya enakan yang di puncak. Ya, yang puncak. Gak bakal puas-puas kalau mengikuti yang di atas. Yang ada adalah bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya di sini Rasulullah SAW membimbing kita untuk melihat setiap waktu orang yang ada di bawah kita. Dari segala kekurangan-kekurangan itu, kita bersyukur apa yang ada pada diri kita. Pamata istidang hadan nazar ittarahu ila kasratu syukur rabbihi wa sana alaihi. Maka kalau dia senantiasa melihat seperti ini, maka akan memaksa dia untuk banyak bersyukur kepada Allah dan menyanjung Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, masya Allah, nikmat apa yang telah Allah berikan sekarang ini. Nah, kalau kita melihatnya ke atas terus, kita akan tidak akan bersyukur terus kepada Allah. Kurang, pengennya ini kurang. Dulu punya motor, pengen punya mobil, dikasih mobil yang lumayan sederhana lah. Punya sudah mau pengen yang lebih lagi, terus nggak bakal puas-puas. Dan tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ketenangan. Nah. Contohnya HP itu kan gonta-ganti melulu ya. Setiap tahun akan. Kalau kita turutin atau motor juga, kalau kita turuti ucapnya sekali, wah sekarang lagi ngetren nih motor ini, ganti lagi jual gini. Mulai ganti lagi. Padahal kalau dia untuk sedekah, untuk dia membantu yang lainnya, saudara-saudaranya, keluarganya yang membutuhkan, kalau diampak untuk masjid, ini akan jatuh kepada kufur nikmat kepada Allah. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bi darajati hadz afdal. Maka dia akan senantiasa memandang orang-orang yang ada di bawahnya pada tingkatan ini. Dia akan banyak-banyak bersyukur melihat di bawahnya, alhamdulillah ana seperti ini. Dilihat di bawahnya, alhamdulillah ana seperti ini. Wa yatamanna katsirun minhum ayasila ila qarib mimma utihi min afiyah wa malihi wa rizqi. Wahulukun, wahalkun, wahulukun, fayahmadullah ala dhalik hamdan kathira. Iya, akan banyak berangan di antara mereka untuk sampai kepada yang lebih dekat dari pemberian Allah. Dari kesehatan, harta, alhamdulillah ana sehat. Walaupun hidup seperti ini, alhamdulillah cukup untuk makan, harta ada, rezeki alhamdulillah. Demikian pula apa yang ada di tubuh kita. Biasanya kalau wanita, aduh kurang putih, pengen diputihin, beli bedak yang bagus, kosmetik, ternyata bukan, justru tambah putih, tambah belang-belang. Karena gak bersyukur kepada Allah. Apa yang telah Allah berikan. Dan memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan dengan pujian yang sangat banyak. Dan dia akan mengatakan, alhamdulillah alladzi an'ama alayya wa fadallani ala katsirin mimma khalaqa taqdiran. Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku dan memberikan keutamaan kepadaku dibandingkan orang yang banyak dari akhlak dan dari keutamaan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab, sudah zuhur ya. Oh, masih lama. Iya, sedikit lagi insyaallah. قال شيخ عبد الرحمن ناصر الشعري رحمه الله ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا أقولهم. Dia akan melihat kepada makhluk, pada orang lain yang banyak dari orang yang telah hilang akal mereka. Kita diberikan akal, alhamdulillah, menerima, dinasihati, bisa menerima. Ada orang yang dia cerdas tapi enggak mau nerima. Ada orang yang dia tidak bisa mencerna apa yang didapat, alhamdulillah ana dapat diberikan oleh Allah kesehatan akal. Payah madu rabbah, maka dia akan memuji Rabbnya ala kamalil akal, kepada kesempurnaan akal yang telah diberikan oleh Allah. Wa yushahidu aliman katsiran laisa lahu quwwat mudakhir wa la masakin ya'una ilaiha wa huwa mutma'in fi maskanih musyun alaihi rizq. Kita saksikan ada seorang alim yang banyak dia tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat perlindungan, tapi tenteram di tempatnya, lapang rezekinya, ya kan? Seperti itu. Yang paling kita rasakan, kita bisa bertemu berjumpa keluarga tiap hari. Itu yang paling memperhatikan. Nah, bisa takluk, bisa ketemu anak itu. Beda dengan orang yang dia diberikan kesibukan yang luar biasa. Wa yara khulufan katsiran qad ubtuliya bi anwa'il amrad wa asnafil asqam wa huwa mu'abin min dhalik. Dan ketika dia melihat orang-orang yang banyak telah diberikan bala dengan berbagai macam penyakit-penyakit, ya, berbagai macam jenis kepedihan, penyakit, dia dalam keadaan sehat wal afiat, insyaallah. Alhamdulillah di Indonesia enggak kena virus corona. Alhamdulillah. Tapi katanya banyak virus corona. Banyak virus corona. Ngerti enggak virus corona? Pengen punya mobil corona. Nah, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah anak sehat, enggak seperti di sana begitu. Musarbilun bil afiyah wa syairul quluban kafilan fatuqul ya bil bala afdha min dalik bil intirafidin. Dan juga ketika dia menyaksikan, nah, orang-orang yang banyak telah diberikan bala yang lebih dahsyat dari itu, yaitu apa? Menyimpang dari agama. Alhamdulillah sampai detik ini anak masih di apa, berada di dalam kenikmatan yang besar, manhaj di dalam manhaj yang benar. Alhamdulillah. Banyak orang yang dia tersesat, banyak yang dia tidak peduli dengan agama ini. Wajib kita syukur. Wal qurufi qadaratul ma'asi, banyak orang-orang yang terjatuh kepada maksiat-maksiat. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Tidak melakukan maksiat ini, tidak melakukan maksiat itu. Alhamdulillah. Senang ke masjid, senang belajar, ini wajib disyukur. Wallahi qad hafizahu. Wallahu qad hafizahu minha aw min katsirin minha. Dan Allah sungguh telah menjaganya dari kemaksiatan, dari penyimpangan, dari kebanyakan orang yang ada. Artinya kita wajib mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa yata'amal unasan katsiran katsirin qad istawla alaihim ham wa malakuhum al-hazn wal-wasu wasawis wa dayu sadar thumma yanzuru ila afiyatihi min hadad da wa minnatullahu alaihi bi rahatil qalbi hatta rubbama kana faqiran yafuku bihadihin ni'ma ni'matul qana'a wa rahatul qalbi kathiran minal azniyah. Maka perhatikanlah kebanyakan manusia yang telah dikuasai dengan gundah gulana. Kesedihan meliputinya. Was-was, sempit dadanya, Kemudian lihatlah pada dirinya yang dia terbebas dari penyakit ini. Dalam keadaan dia mendapatkan nikmat dari Allah dengan dianugerahkan lapang hatinya. Sampai-sampai seorang ketika dia fakir sekalipun, ya, dia berada di atas kenikmatan ini. Yaitu apa? Nikmat qanaah dan nikmat lapang hatinya. Berbeda kebanyakan dari para orang yang kaya. Nah, jangan salah. Kalau punya mobil mewah itu nikmat ya. Jangan salah. Apalagi punya Alphard. Masya Allah. Anak kalau punya itu enak banget. Ya, jangan salah. Itu pajaknya aja berapa? Berapa tuh pajaknya tuh? Hah? Berapa pajaknya tuh? Bisa kebeli mobil lagi pajaknya. Nah. Belum lagi nanti di jalan banyak yang ngincar spionnya. Iya benar. Iya kan? Benar. Banyak yang ngincar spionnya saja diincar. Apalagi sekarang lagi viral bannya dicopot. Oh, ban-ban mobil yang mewah itu hati-hati. Dicopot. Ada kan lagi viral katanya. Ya tenang. Yang mobil mewah itu. Iya. Orang menyangka kalau keadaan seperti itu enak, padahal tidak. Nah. Was-was. Kalau hilang satu lecet sedih. Kenapa? Itu ngedempulnya mahal. Iya. Jangan salah. Karet kita itu ngedempulnya mahalnya luar biasa. Kalau mobil-mobil biasa ya paling pakai apa 1.000 bisa fresh ya bisa. Tapi itu mobil Alphard, masya Allah itu mahal itu. Thumma man ibtuliya bi syai' min hadhil umur yajidu aliman katsiran a'dhamu minhu ashadu musibah wa yahmidullahu ala wujudil afiyah wa ala tahfifil bala fa innahu ma min makruhin illa wa yujad makruhun a'dham minhu. Kemudian dia melihat orang yang terkena ujian dan cobaan. Dari perkara-perkara ini dia dapati ya, pengetahuan yang sangat banyak. Ada orang yang paling mendapatkan bala atau mendapatkan musibah yang dahsyat. Maka dia menguji Allah tentang keberadaannya, keselamatannya. Lebih ringan mendapatkan bala dengan diringankannya mendapatkan ujian dan bala. Sakit batuk-batuk, flu, alhamdulillah hanya seperti ini. Ada yang lebih parah dari yang. Nah, ini maksudnya setiap apa yang ada kejadian pada diri kita hendaknya bersyukur. Kita mendapat musibah ini ada yang lebih besar musibahnya dari diri kita. Kita mendapatkan kelaparan dan kesusahan ada yang lebih lapar dari kita. Mendapatkan kesusahan ada yang lebih susah dari kita. Sehingga kita senantiasa syukur kepada Allah. Nah, ketika tidaklah seorang mendapatkan apa yang tidak disukai, pasti dia akan mendapatkan orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak disukai lebih dibandingkan dirinya. Kita kan kalau udah mendapatkan apa? Ujian dan cobaan berat, kayaknya paling susah. Aduh, anak paling susah di dunia ini. Bohong. Ada yang lebih susah dibandingkan dirinya. Ada. Maka lihat pada orang-orang yang di bawah dia. Lihat. Oh, ternyata ada yang lebih susah dari anak. Wah, anak susah banget untuk begini mencari. Maisha, enggak bisa. Loh, masih ada yang lebih susah dari antum. Nah, syukur dengan apa yang Allah berikan. Nah, baik kesusahan, baik nikmat, syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Maka kata Syekh, aman waffaqa lil ihtida bi hadzal hajj alladhi arsyada ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajal syaqrahu fi quwwatin wan nam walam tazal ni'amallahu alaihi tatra wa tawal wa tatawalla. Maka barang siapa yang mendapatkan taufik atas hidayah ini, bimbingan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa dia akan bersyukur kepada Allah pada kekuatannya, pada yang berkembang apa pada dirinya, dan tidak akan hilang nikmat Allah pada dia, bahkan senantiasa terus mengalir, berikutnya akan datang nikmat Allah lagi, akan datang nikmat Allah, akan Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambahkan nikmat tersebut. Artinya di sini, apapun keadaan kita, kesusahan kita, kenikmatan kita yang Allah berikan, syukur apa yang ada. Jangan menyangka ketika dia susah, paling susah, ada yang lebih susah pada dia. Kalau mendapatkan kenikmatan, nah walaupun sedikit, syukur ada yang dia lebih kecil nikmatnya dari dirinya. Maka ketika seorang dia bisa bersyukur kepada Allah, bahkan Allah akan tambah nikmatnya, dan yang paling terbesar adalah Allah tambah hidayah taufiknya, petunjuknya kepada dia, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Allah alhamdulillah. Assalamualaikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.